Ojo salah tampo, ojo salah terimo, gampang percaya omongane wong liya. Sing ono niatan ison golek ganti, mergo mriko kang iso. Masih